Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutalimah al-Ajrumiyah. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan la an-nafiyah al-jinsi. La yang fungsinya untuk meniadakan seluruh jenis individu. Qala al-mu'allifu asabahullah. Setelah beliau menyebutkan makna mufrad dalam bab an-nida dan mufrad dalam bab la nafiyal jinsi, bahwasanya kedua-duanya makna mufrad maknanya satu, yaitu ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya beliau mengatakan fa in kana mufradan aw jam'at taksirin bunya ala fathhi. Nah, itu kemarin sudah ya. Nah, barakallahu fikum, sudah kita baca sampai jamak mana salim. Nah, sekarang kita na'am barakallahu fikum akan menyebutkan hukum la nafiyal jinsi ini apabila terulang-ulang. Syaratnya kemarin barakallahu fikum isim dan khobarnya dua-duanya harus nakirah. Kemudian isim harus bersambung langsung dengan la. Setelah la langsung isimnya. Sekarang bagaimana kalau la-nya itu terulang-ulang? Maksudnya itu la-nya ada dua dalam satu kalimat itu. Apakah dia beramal ataukah tidak? Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah ahkamu la idza takarrarat. Hukum la apabila terulang-ulang. Pahami ya? Hukum-hukum la apabila terulang-ulang. Maksudnya la-nya dua kali itu ya atau lebih. Kita lihat fa idza takarrarat la, apabila la itu terulang-ulang, nahwu la haula wala quwata jaza fil nakiratil ula al fathu wa raf'u. Perhatikan baik-baik ini. Apabila la-nya terulang-ulang, maka diperbolehkan pada nakirah yang pertama itu haula, perhatikan. Boleh fathah, boleh rafa', boleh la haula wala quwata, boleh la haula wala quwatun. Atau la haula wala quwata, boleh la haulun wala quwata juga boleh. Ini pertama. Naam, la haula wala naam quwata. Perhatikan baik-baik. Naam, nanti ini totalnya adalah beberapa bacaan. La haula ini boleh, wala quwata, la haulun wala quwata. Nah, itu maksudnya. Perhatikan, apabila la-nya terulang-ulang, terulang gak ini la-nya? Terulang, la, la. Maka diperbolehkan pada nakirah yang pertama, haula, nakirah yang pertama ini ya. Paham belum? Ini pertama, yang kedua kan ini. Paham belum? Nakirah yang pertama ini diperbolehkan apa? Al-fathu wa raf'u. Fathah seperti ini boleh. Rafa' seperti ini boleh. Jadi ada dua bacaan, la haula wa la quwata boleh. La haulun wa la quwata juga boleh. Mafhum? Nah, kita lihat. Adapun i'rabnya bagaimana nanti anak kasih tahu nanti i'rabnya. Naam, karena yang jelas kita sebutkan dulu semuanya. Fa in fatahtaha jaza fi tsaniyah salsa wujuh. Tapi kalau kamu memfathah, naam, kalau fathah seperti ini, yang awal fathah seperti ini, maka diperbolehkan naam pada nakirah yang kedua ini berarti kan? Belum. Tiga sisi, tiga bacaan. Al-fathu wa nasbu wa raf'u kita lihat. Naam, yang ini sudah ini kita barakallahu fikum. Naam. Ini dulu, yang ini dulu ya, yang ini dulu ya. Nah, ini. Apabila kamu memfathahnya, memfathah ini, yang fathnya nakirah pertama ini. Belum. Diperbolehkan menakirah yang kedua ini berapa? Tiga sisi. Boleh la haula wala quwata, la haula wala quwatan, la haula wala quwatun. Gitu. Perhatikan barakallahu fikum. Kalau kamu fathah yang pertama, fathah ini boleh kan yang kedua ini, nakirah kedua boleh tiga bacaan. La haula wala quwata, la haula wala quwatun, la haula wala quwatan. Berapa bacaan? Tiga bacaan. Ini kalau antum fathah yang pertama. Yang pertama masih nakirah pertama itu loh ya. Ini nakirah kedua namanya. Nah, tiga bacaan sudah. Wa in rafa'ta nakiratul ula nakiratul ula, tapi kalau kamu merafa' nakirah yang pertama, mana berarti? Haul ini nakirah pertama kan. Kalau antum rafa' la haulun, ya enggak? Berapa bacaan? Jaza fi nakirah tsaniyah wajhan. Diperbolehkan pada nakirah yang kedua dua bacaan saja. Ar-raf'u wal fathu. Perhatikan, kalau kamu merafak yang pertama ini kan diperbolehkan pada nakirah yang kedua apa itu? Rafak dan fathah, berarti la haulun wala quwatun la haulun wala quwata. Yang enggak boleh la haulun wala quwatan, itu enggak boleh. La haulun wala quwatan itu enggak boleh. Yang boleh la haulun wala quwatun, la haulun wala quwata boleh. Kenapa kok wala kuwatan enggak boleh? Barakallahu fikum. Karena wala kuwatan, kuwatan ini ma'tuf kemana? Kalau lanya nafiyah jinsi, bacanya bukan kuwatan, ini kuwata. Paham ya? Kalau seandainya dia ma'tuf ke na'am haulun, haulun rafa. Kenapa kuwatan ma'tuf kemana? Padahal wawunya wawatifah ini, wawatof. Sehingga yang tidak diperbolehkan adalah haulun wala kuwatan. Kalau ini boleh. La haula wala kuwatan boleh. Kenapa? Kuwatan ma'atuf ke mahal isim la. Haula ismullah. Mabniyun ala fathih fi mahali nasbin. Nasab gak ini? Nasab ini mabni, ini nasab. Bedakan. Tanwin ini menunjukkan misalnya mu'rab. Oh ya, nanti ada yang diatafkan berarti kan? Kuwatan ma'atuf ke mana Ustaz? Kuwatan ma'atuf ke mahal isim la ini. Haula fi mahali apa? Nasbin. Ingat-ingat. Mufrad atau bukan ini? Mufrad. Mufrad apa kemarin? Mufrad dalam bab ini apa pengertian mufrad kemarin? Mufrad dalam bab ini lana fil jinsi laisa mudhafan wala ma laisa apa? Ma laisa mudhafan wala wa ma laisa itu wala lain. Gimana kemarin sudah hafal? Ma laisa mudhafan wala wala syabihan bil mudhaf. Dihafal itu. Nah, ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Apa? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Nah, dihafal itu. Nah, perhatikan sekarang. Ini haul di sini semuanya mufrad ini karena bukan mudhaf, bukan serupa dengan mudhaf. Naam. Nah, di sini ada ma'tufnya, kuwatan ma'tuf ke mahal isim la. Nah, kuwatun mana? Bagaimana kuwatun ini? Ini ada dua i'rab. Wala kuwatun. Bisa dikatakan lanya la nafiyah lil wahdah. Ya enggak? La nafiyah lil-wahdah amalannya apa kemarin? La nafiyah lil-wahdah amalan apa amalannya? Beramal seperti siapa? Kalau ini kan jelas amalan inna ini. La nafiyah jinsi, la nafiyah lil-wahdah beramal amalan siapa? Amalan laisa. Berarti laisa kuwatun. Seakan-akan itu. Nah, bagaimana khabarnya? Semuanya khabarnya itu jamak-jamak dibuang. La haula lana wala quwata lana. Bangun ya? Nah, sehingga la haula wala quwwatan, quwwatan bagaimana isim la. La apa la nafiyah lil wahdah atau la hijaziyah. Itu cara mengi'rabnya. La haula haula seperti biasanya isim la mabni al fathhi wa nasbin. Kalau ini jelas dua-duanya beramal amalan inna la nafil sinsi la nafil sinsi la haula wala quwwata. Khabarnya mana ini lana ini? Dibuang. Paham ya? Naam. Kalau yang ini la haula berarti beramal amalan naam inna la nafil sinsi. Kuwatannya ma'tuf ke mahal isim la. Bedakan ya. Kalau ini ada dua i'rab tadi. Antum imam mengatakan ini beramal la quwatun ya. Wa la quwatun itu bisa dikatakan dia beramal amalan la nafiah lil wahdah ini. Beramal amalan laisa la quwatun atau quwatun ma'tuf ke mahal la wa ismiha. Dua-duanya. Karena la haula ini fi mahalli raf'in ibtida'iyah. Sehingga marfu' enggak ini? Marfu' ma'tuf ke sini mahalnya law ismiyah. Bukan mahal isim la lo. Kalau mahal isim la fi mahal nasbin. Kalau mahal la wa ismiha fi mahal raf'in. Na'am barakallahu fikum. Jadi totalnya ada 5 bacaan. La haula wala quwata, la haula wala quwatun, la haula wala quwatan, la haulun wala quwatun, la haulun wala quwata. Yang dilarang la haulun wala quwatan. Ada 5 bacaan. La haula, ingat-ingat haula 3. La haula wala quwata, la haula wala quwatun, la haula wala quwatan. Yang la haulun dua ra. La haulun wala quwatun, la haulun wala quwata. Yang dilarang la haulun wala quwatan. Paham ya, ada lima bacaannya. Nah, kita lihat. Yang jelas ini mudah sekali, cuman perlu direnungi kembali. Kita lihat. Wa in atafta ala ismillah wa lam tatakarrala. Sekarang kalau antum mengatofkan atau kalian mengatofkan kepada ismillah, ingat-ingat ya, ismillah walam tatakar lala, walam tatakar lala, lanya enggak terulang ulang, lanya enggak terulang ulang, satu saja lanya. Tapi kamu mengatafkan kepada isim la. Bagaimana? Wajib fathun nakiratil ula, wajib menfathah nakirah yang pertama. Wajaza fin nakiratis taniyah raf'u wa nasbu. Nakirah yang kedua yang diatafkan itu diperbolehkan padanya rafa' dan nasab. Perhatikan. Ini yang kelima nih ya. Lima. Nah. Ini maksudnya kata beliau seperti itu. Kalau antum atafkan la haula. Naam la haula. Kemudian la haula wa quwwatun. Nah, ini kan antum atuf sini. Ini bagaimana? Nah, barangkali kata beliau apa? Wajib fathun nakirah, wajib menfathah, wajib ini. Ini wajib ya. Wajib. Yang kedua bagaimana? Yang nakirah kedua ini boleh dua bacaan. La haula wa quwwatun sama la haula wa quwwatan. Boleh gini, boleh gini. Jangan bingung loh, jangan bingung. La haula wa quwwatun. Quwwah ini ma'atof kemana? Haul. Kalau kuwatan berarti ma'atof yang mana? Mahal isim la. Selesai urusan. Haulanya apa? Isim la. Mabniyul fathi fi mahli nasbin. Nasab gak kuwatan? Nasab ma'atofnya ke mahal isim la. Bukan isim la loh. Kalau ma'atof ke isim la khotok. Ma'atof ke mahal isim la. Mahal istimlah, karena istimlah ini mabni gak nih? Tapi mahalnya kan nasbin. Paham belum? Yang ini la haula wa quwatun. Nah, kalau quwatun bagaimana? Ma'atuf kemana? Ma'atuf ke mahal la wa ismiha. Mahal la wa ismiha. Ini, double langsung ini. Ini si mahali rotin, double langsung ini. Filharapin ibtidaiyah. Jadi ma'ruf kalau kuwatun ma'ruf marfu. Tapi kalau cuma kuwatan ma'ruf ke mana? Ke mahal isim la ini. Ini tok fi mahalnya tapi. Boleh enggak la haula wa quwata gitu? La haula wa quwata. Nah, seperti itu boleh atau tidak? Kita katakan enggak benar. Paham ya? Nah, karena ma'tufnya ya, sebagian mereka yang katakan boleh, cuma ma'tufnya ke mana? Barakallahu fikum, ma'tufnya ke lafadznya, lafadz haul. La haula wa quwata. Seperti itu. Tapi ini yang tepat. Dua ini tadi. Paham belum sekarang? Paham belum antum? Ya, tadi kuatan atau kemana? Ma'tuf ke haula. Jangan bilang ngomongnya gitu. Ma'tuf kemana? Ke ismillah. Ma'tuf kemana? Ke mahal. Mahal ismillah. Harus gitu. Kalau ma'tuf ke haula keliru. Mahalnya ini kan haula mabni. Ini mu'rab atau enggak ini? Mu'rab enggak ini? Mu'rab, tanwin. Ma'tufnya kemana? Mahal haula. Mahal isim la. Mahal isim la. Quwatun, ma'tuf kemana? Kepada jumlah, kepada la. La dan isimnya. Ma'tuf ke mahal, gitu ya. Ke mahal la wa ismiha. Ma'tufnya ke ini, dua-dua ini. Paham belum ini? Na'am barakallahu fikum. Ahkamu na'ati ismillah. Sekarang hukum na'at ismillah. Ismillah dikasih na'at bagaimana hukumnya? Wa idza na'atta ismillah bi na'din mufradin wa lam yafsil baina na'ti wal man'ut fasilun. Apabila engkau mensifati ismillah dengan sifat mufrad yang bentuknya mufrad. Nah, mufrad ini sini ingat-ingat ya, mufrad yang apa? Yang bukan mudhaf, yang bukan pula serupa dengan mudhaf. Naam. Wa lam yafsil baina na'ti wal man'ut, dan tidak ada pemisah antara na'at dan man'ut, antara sifat yang dan yang disifati fasilun, dengan sebuah pemisah, enggak ada pemisahnya. Nahmu la rajula dzarifa jalisun. Dzarif itu artinya hasan. Tidak ada lelaki yang hasan yang baik, itu artikannya. Nah, sekarang antum perhatikan. La rajula dzarifa jalisun. Di sini na'atnya yang mana? Barakallahu fikum, na'atnya dzarif. Na'at untuk mana? Rajul. Iya enggak? Perlu nih. Tidak ada lelaki yang bagus duduk. Apa maksudnya? Perhatian baik-baik itu. Ada enggak pemisahnya di situ antara na'at dan man'ut? Antara rajul dan dharif dipisahkan itu? Enggak ada. Jaza fil na'ti al-fathu wa nasbu raf'u tiga-tiganya, masya Allah. Nah, ini mudah, cuman perlu renungan. La rajula dharifa jalisun. Perhatikan baik-baik. Sekarang antum ngasih na'at rajula dengan dharif. Antara rajul dengan dharif, na'at manut ini kan? Ada enggak kisahnya? Enggak ada. Boleh dibaca tiga bacaan. La rajula dharifa boleh. La rajula dharifun boleh. La rajula dharifan boleh. Paham ya? Tiga bacaan. Nah, barakallahu fikum boleh tiga bacaan. Nah, fathah boleh, nasab boleh, rafa' boleh. La rajula dharifa berarti dharifa nanti susunan rajula ini dikenal dengan apa? Dikenal dengan enam tarakat ahada asyara ya. Jadi nanti rajula dharifa ismla mabniyun alal fathil juz'ain itu. Fi mahali nasbin itu. Karena ini hampir mirip dengan la ahada asyara. La ahada asyara. Sama enggak bentuknya? La rajula dharifa la ahada asyara sama enggak bentuknya? La ahada asyara artinya bagaimana? Ingat-ingat. Bilangan 11 sampai 19 kecuali 12 mabniyun ala fathil juz'ain. Mabni apa tadi? Ayo ingat-ingat. Rajula dharifa sama enggak ahada asyara bentuknya? Ayo sehingga rajula dharifa ismla mabniyun ala fathil juz'ain fi mahali nasbin. Allah ustaz, ini mudah nih. Enggak usah bingung, mudah. Ingat-ingat kaidahnya. Bilangan 11 sampai 19 mabniyun ala fathil juz'ain kecuali 12. Kecuali 12 karena 12 mulhaq bil musanna. Jaa isna asyara. Ra'aitu isnai asyara. Marartu bi isnai asyara. Seperti musanna enggak? Tapi selain itu mabniyun ala fathil juz'ain. Jaa ahada asyara. Ra'aitu ahada asyara. Marartu bi ahada asyara. Enggak berubah sama sekali. Mabniyun ala fathil juz'ain. Jaa 19 raaitu 19 maratu bi 19 gitu enggak berubah mabniyun ala fathil juz'ain. Anda bisa ulangi kaidahnya? Kaidahnya bisa ulangi bilangan 19 sampai bilangan 13 11 sampai 19 bagaimana tadi? Bilangan 11 sampai 19 itu mabniyun ala fathil juz'ain kecuali 12. Karena 12 serupa dengan musanna. Nah, mulhaq musanna. Itu kan kaidahnya itu ya. Sehingga ketika anda jumpa yang sama seperti ini, errornya sama. Apa belum ini? Nah, jadi boleh. Kalau la rajula dharifan bagaimana? Tambah mudah lagi. La rajula dharifan, mudah lagi. Dharifan na'at untuk mana? Na'at untuk mahal isim la. Ingat-ingat. Rajula mabni fi mahali apa? Nasbin. Sehingga anda bacanya la rajula dharifan boleh. Dharifan. Apa belum? Kalau dharifan na'atnya kemana berarti tadi? Ya. Na'at kemana? Mahalnya isim la. Kalau dharifan. Kalau dharifun, dharifun na'at kemana? Sama yang sebelumnya itu tinggal di otak atik ya, sama yang seperti yang sebelumnya. Kalau dharifan itu dia na'at untuk apa? Mahal isim la. Karena isim la mahal nasbin kan. Kalau dharifun na'at untuk mana? Nah, untuk mahalla dan isimnya. Karena mahalla dan isimnya memang harap yang tidak iya. Paham ya? Tapi kalau dharifa seperti ini susunan ahada asyara. Nah, wal alam sebutan bahwa itu atau tidak nomor 4 itu. Nah, barakallahu fiik wa na'am. Sama kan irabnya itu? La nafial jinsi ta'mal amala inna tansibul isma atau khabar. Rajula. Dharifa ismuha mabni ala fathil juz'ain, ya kan? Nah, karena apa sih? Karena dia bertepatan seperti susunan ahada asyara. Mafhum? Kemudian perhatikan baik-baik barakallahu fikum faedah nomor 5 itu bawah itu, ala takdir anna sifata wal mausuf rukiba tarkiba 15. Paham ya? Kenapa di i'rab mabniyun fathil juz'ain? Dikarenakan ditakdirkan bahwasanya sifat dan mausufnya itu disusun seperti susunan 15. Rajula dharifa. Paham ya? Naam. Tsumma udkhilat la 'alaihim Tsumma udkhilat la alaihima, barulah dimasukkan la padanya. Paham ya? Naam. Mafhum soal sekarang? Awa. Nomor 7 bawah itu, perhatikan nomor 7 bawah itu. Wa raf'u la rajula dzarifun. Kenapa? Ar-raf'u 'ala annahu na'tun li mahalla ma ismiha, ya kan? Dia rafa' karena dia na'at untuk mahalla dan isimnya. Kenapa? Li anna mahallahuma raf'un bil ibtida', ibtida'iyah. Tahu ya? Karena mahalnya keduanya adalah rafa' dengan ibtida' permulaan. Mafhum soal ya? Paham belum? Naam barakallahu fikum, mudah sekali ini. Tinggal direnungi di bolak-balik sendiri. Naam. Ini tadi kan kalau enggak ada pemisahnya. Kalau ada pemisah bagaimana? Fa in fasala bainan na'ti wal man'ut fasilun. Sekarang apabila antara na'at dan man'ut dipisah dengan sebuah pemisah, au kana na'tu ghaira mufradin, atau na'atnya itu bukan mufrad. Naam, bukan mufrad berarti apa berarti? Imam mudhaf atau serupa dengan mudhaf. Kita lihat. Jaza raf'u wa nasbu faqat. Nah, bolehnya cuma rafa' dan nasab saja. La rajula jalisun. Dzarifnya taruh di belakang. La rajula jalisun, ini sudah isimnya, mahali nasbin kan? Jalisun apanya? Khabarnya itu. Nah, ini na'atnya di sini. Sekarang antara na'at dan man'ut bisa enggak? Ini pemisahnya ini. Amin ya, pemisahnya ini ya. Nah, sekarang perhatikan. Terus bagaimana bacaan di sini kalau ada pemisah seperti ini? Boleh dibaca dua bacaan. Boleh dibaca dua bacaan. La rajula jalisun dorifan. Nah, barakallahu fikum. Dorifun. Amin ya. Kama la rajula dorifan. Hum. Kalau dharifan berarti na'at ke mana? Na'atnya kembali seperti yang Anda sebutkan nanti. Na'at ke mana? Ke mahal rajul dan isimnya. Dan mahal ismlah gitu aja ya. Ke mahal ismlah. Kalau dharifun ma'atuf berarti na'at ke mana? Mahal dan isimnya. Ada gambaran insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Seperti itu mudah sekali. La rajula jalisun dharifun wa dharifan wa la rajula tali'an wa tali'un jabalan, perhatikan. Wala rajula tali'an wa tali'un jabalan. Aslinya la rajula tali'an jabalan hadirun. Dipisahkan enggak ya di situ? Dipisahkan kan? Atau itu enggak dipisahkan, cuman na'atnya apa? Mufrad atau bukan? Na'atnya mufrad atau bukan di situ? Bukan. Syibul jumlah kan? Naam syibul mudhaf kan? Serupa dengan mudhaf kan itu? Tali'an jabalan. Nah, ini boleh dua bacaan. La rajula tali'an jabalan. La rajula tali'un jabalan hadirun. Paham belum? La rajula tali'an boleh, la rajula tali'un boleh. Wawu itu menunjukkan boleh dua-duanya aslinya, paham ya? Nah, jadi antum boleh la rajula tali'an, la tali'an berarti na'at untuk mahal ism la. Nah, kemudian la tali'un na'at untuk mahal la wa ismiha. Paham ya insyaallah ya? Seperti itu ya. Maksudnya antum ambil kaidah mahal ism la fi mahal nasbin dah satu. Mahal la wa ismiha fi mahal apa? Raf'in dah. Kalau antum sudah paham itu, soal paham untuk berikutnya. Na'at itu masih na'at untuk mahal ism la. Oh iya, pantasan aja mansuban itu. Ini na'at itu mana? Na'at untuk mahal la wa ismiha. Ya pantasan aja marfu karena fi mahal raf'inan itu. Itu selesai. Nah, walaupun jarang kita jumpai dalam artikel tulisan jarang kita jumpai ya. Cuman kalau dijumpai itu sudah tahu itu istilahnya ya. Nah, terkadang pembahasan itu bukan berarti terus dijumpai itu enggak, terkadang ada yang dijumpai, ada yang tidak itu loh. Mafhum? Cuman pembahasannya dibahas. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Ya, na'am barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Khabaru la nafil jinsi, khabar la nafil jinsi. Jadi, la nafil jinsi khabarnya bagaimana? Khabarnya kita lewati. Kemarin syaratnya isim dan khabarnya harus apa? Harus nakirah ya enggak? Isim dan khabarnya harus nakirah. Isimnya harus jatuh langsung setelah la, ya enggak? Nah, kita lihat. Wa idza juhila khabaru la, apabila khabar la itu juhila, tidak diketahui. Wajib dzikruhu kama masalna. Wajib kita menyebutkan sebagaimana sudah kami contohkan. Paham ya? Wa kaqaulihi alaihi salatu wassalam, dan seperti sabda Rasulullah SAW, la ahada aghyaru minallah. Ini khabarnya aghyaru. Kalau aghyaru antum buang, nah barakallahu fikum, khabarnya ketahui, tidak ada seorang pun daripada Allah. Maksudnya gimana ini? Orang enggak paham maksudnya bagaimana tidak ada seorang pun daripada Allah? Maksudnya tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Aghyar ini harus disebutkan. Karena kalau antum buang enggak diketahui khabarnya kan? Ini wajib disebutkan sini biar tahu. Tidak ada seorang pun yang daripada Allah. Maksudnya yang apa gitu loh. Tidak ada seorang pun aghyar yang lebih cemburu daripada Allah. Tahu ya? Paham maksudnya? Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu. Nah, barakallahu fikum, dan kecemburuannya ketika seorang hamba mendatangi perkara yang Allah taala haramkan itu. Naam. Paham belum ini? Syahidnya ahada ismullah fi mahal nasbin aghyaru khabarnya min Allah jar majrur. Paham? Tapi kalau diketahui bagaimana? Kalau sudah diketahui khabarnya secara apa barakallahu fikum takdir wa idza ulima fal aktsar hadzuhu. Tapi kalau sudah diketahui khabarnya kebanyakan dibuang khabarnya. Nahmu qaul taala fala fauta ailahum wala dhaira ai alaina. Paham ya? Fala fauta lahum dibuang itu wajib. Au naam wala dhaira ai alaina juga dibuang. Wala haula wala quwata. Anu buang itu? La haula wala quwata illa billah. Dibuang mana? La haula lana wala quwata lana. Iya enggak? Dibuang. Nah, enggak ngerti tahu ai lana. Maafkan salah ya. Naam barakallahu fikum seperti itu. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah, itu yang sudah kita bahas. Naam barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya isim dan khabarnya harus nakirah. Kesimpulan berikutnya isim harus jatuh langsung setelah la. Naam barakallahu fikum. Kalau ada pemisah atau jatuh secara langsung atau diulang-ulang lanya, maka naam barakallahu fikum, bacaan-bacaan yang kita lewati tadi ada 5 bacaan. Ya, kalau antum fatah yang pertama, 3 bacaan setelahnya nakirah yang kedua. La haula wala quwata la haula wala quwatun la haula wala quwatan. Kalau antum rafa yang pertama, maka hanya 2 bacaan saja. La haulun wala quwatun la haulun wala quwata. Yang dilarang la haulun wala quwatan. Naam barakallahu fikum, itu bisa dilihat lagi dalam jurumiyah, sudah dilewati. Dalam matan jurumiyah secara globalnya. Naam barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.